Bisa bercinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung melukai. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan selayap surya burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cinta dari kata pisah. Selalu tak pernah.